بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah tentunya atas segala anugerah nikmatnya sehingga kita masih bisa melanjutkan beberapa pembahasan dari bimbingan untuk kita seorang muslim, di mana pembahasan kita pada kesempatan yang lalu terkait dengan nafkah, yakni seorang muslim ketika Allah anugerahkan kepadanya nikmat memiliki anak, memiliki istri, maka Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kepadanya sebuah kewajiban, dan ini merupakan hak yang harus didapatkan oleh sang istri atau anaknya, yakni tentang masalah nafkah. Karena kadang seorang muslim yang Allah Ta'ala berikan anugerah nikmat, yaitu merupakan perkara yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dibutuhkan dalam hal ini adanya ilmu, bimbingan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita mengikhlaskan diri kita dalam segala ucapan, perbuatan, dan apa yang kita lakukan, karena amalan yang ikhlas itulah amalan yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla setelah amalan tersebut terbangun di atas ilmu. Ya. Maka pada kesempatan ini, kali ini insya Allah, kita akan melanjutkan bab yang terkait dengan sebelumnya, an-nafaqatu 'alal aqarib. Di antara perkara yang penting diperhatikan oleh muslim adalah an-nafaqah 'alal aqarib, yakni memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat. Ma makna al-aqarib? Apa yang dimaksud dengan kerabat? Kerabat yang mereka merupakan bagian dari apa yang Allah Ta'ala telah berikan kewajiban atas kita untuk memperhatikan mereka. Yang namanya kerabat atau aqarib jamaknya adalah ar-rabitah al-usriyah allati takumu ala qarabatid dam wasilatun nasab, yakni hubungan kerabat keluarga yang terjadi karena hubungan darah, atau terjadinya hubungan karena nasab. Itu namanya kerabat, ikatan keluarga yang terbangun, ditegakkan karena hubungan darah atau karena hubungan nasab. Aqarib itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama al-usul, yakni kerabat yang merupakan pokoknya. Mereka adalah al-ab wal-jad wa in'ala, bapak, terus ke atas, berarti kakek, wa in'ala, dan ke atasnya, berarti kakeknya kakek. Buyut. Apa namanya? Buyut. Buyut. Dan ke atasnya lagi, apa setelah buyut? Apa setelah? Cicit. Yang kedua, al-um. Ini al-usul ya. Al-um wal-jadda wa in'alat. Ibu, berarti ke atasnya nenek, ke atasnya lagi buyut ya. Ya. Dan ke atasnya lagi. Yang kedua, al-furu'. Kalau tadi yang pokok, usulnya, sekarang cabangnya. Adapun yang bercabang dari ayah dan ibu adalah al-aulad wa in-nazalu. Anak ke bawah. Anak, terus anaknya anak. Ya. Kalau kita seorang ayah, dia anak kita, dia punya anak lagi namanya cucu. Itu termasuk aqarib, yang dekat. Yang ketiga al-hawashi. Yakni al-hawashi wahum al-ukhuwah wal-akhwat wa-awladuhum. Yakni yang ada di sekitar kita, seperti saudara laki-laki, saudara kandung perempuan, wa-awladuhum, dan anak-anak mereka. Ya, saudara kandung kita punya anak di keponakan, saudara perempuan kita punya anak juga keponakan. Wal a'mam wal ammat, para paman, para bibi. Al akhwal wal khalat, saudara dari sisi ibu, mungkin adiknya ibu kita, kakaknya ibu kita, bude, pakde, begitu ya. Iya. Wa awladuhum jami'a, dan seluruh anaknya. Jadi saudara-saudara sepupu ya. Iya. Ini termasuk al-aqarib. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Zat pencipta seluruh makhluk yang maha adil telah menjadikan syariatnya sangat adil, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan makhluk, entah itu kuburan, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu gunung. Jangan menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluk, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat, ya, kepada kerabat, kepada ibu, bapak, baru kemudian siapa? Kerabat. Siapa kerabat? Itu tadi, ya. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, wal jar dzil qurba, kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Kita punya tetangga tapi masih saudara kita. Wal jar junub, atau tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi wa ibn sabil, dan teman dalam perjalanan, dan ibnu sabil, wa mamalakat aimanukum, dan juga budak-budak kalian. Sehingga para pendengar sekalian, barakallahu fikum, di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla untuk menyambung silaturahmi, menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat, ataupun tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Dan ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Sehingga oleh karena itu, pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmah rezeki, dan kemudian kita memiliki kelebihan harta setelah diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita yang pertama, anak istri kita, itu ketika kita mampu memberikan kebaikan nafkah kepada kerabat, maka akan mendapatkan nilai pahala ajran, dua pahala. Ya, sebagaimana kisah yang sudah pernah kita sampaikan, kisah Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah ibni Mas'ud. Telah datang riwayat bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau para wanita bersedekah, ya tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min huliyikunna, bersedekahlah kalian wahai para wanita sekalipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Maka ketika mendengar himbauan, anjuran, ajakan kebaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wanita salihah, istri daripada Abdullah ibni Mas'ud, bergegas pulang menemui sang suami. Ya, dan menyampaikan tentang keinginan bersedekah. Ya. Maka kemudian ketika hendak mengeluarkan sedekahnya, apakah boleh saya bersedekah untuk sang suami? Kenapa? Karena kata Zainab kepada suaminya, innaka rajulun khafifun zatal yad, sesungguhnya engkau wahai suamiku laki-laki yang miskin. Ya, maka orang yang miskin berhak mendapatkan apa? Nafkah atau sedekah. Ya, ya. Maka Abdullah ibni Mas'ud, sang suami, menyuruh, sana tanya dulu kepada siapa? Rasul. Tanya dulu gimana, boleh apa tidak. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kabar gembira kepada Zainab Ats-Tsaqafiyah. Katanya, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah, mutafakun alaih. Bagi keduanya, yakni bagi keduanya, maksudnya bagi Zainab, karena waktu itu ada dua Zainab yang bertanya kepada Nabi SAW tentang keinginan bersedekah kepada kerabatnya, keluarganya sendiri bahkan. Baginya mendapatkan dua pahala, ajrul qurabah wa ajrul sadaqah, pahala menyambung silaturahmi dengan kerabat, wa ajrul sadaqah, dan pahala mengeluarkan sadaqahnya. Hadis muttafaqun alaih. Sehingga para pendengar sekalian, ketika seorang mengeluarkan sedekah, ya, maka itu merupakan kebaikan, dan ketika dikeluarkan kepada orang yang dekat dari kerabatnya akan mendapatkan dua sisi kebaikan. Di samping kebaikan sedekah yang bisa menjaga diri kita dari api neraka, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattakun nara wallahu bisyikki tamrah." Hadis Muslim. Jagalah wajah kalian dari api neraka, walau sekedar mengeluarkan sedekah separoh kurma. Kita punya sebutir kurma, separohnya kita makan sendiri, separohnya darinya kita sedekahkan untuk teman kita. Itu kata Nabi SAW bisa menjadi penghalang dari api neraka. Mungkin seberapalah harganya sebutir kurma. Sekarang sudah mulai banyak kurma kelihatannya. Ya, ini ya. Ya, coba bisa ditaksir, dinilai seberapa harganya. Itu separohnya dari sebutir kurma. Itu ternyata bisa menjaga diri kita dari api neraka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik teladan dalam menuntun umat ini. Dikisahkan dari jalan Anas ibn Malik bahwa Abu Talha adalah seorang yang banyak hartanya, ya, dan Abu Talha memiliki harta di tempat yang namanya di Buraiha, ya, dan tempat tersebut sangat dekat dengan Masjid Nabawi maksudnya. Dan Rasulullah SAW biasa masuk ke tempat kebun yang dimiliki oleh Abu Talha dan minum air di tempat tersebut karena di situ terdapat mata air yang thayyib, yang airnya itu sangat enak untuk diminum. Ya. Namun ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, tidaklah mereka akan mencapai kebaikan sehingga mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Ali Imran 92. Begitu turun ayat ini, Abu Talha radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Wa inna ahabba mali ilayya bi Buraiha." Dan sesungguhnya tidak akan mencapai kebaikan sehingga mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Dan yang paling aku cintai adalah dari harta-hartaku adalah itu. Yakni biar sebuah sumur yang dekat dengan tempat tanah pekarangan yang di situ ada airnya yang berdekatan dengan Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, "Wa innaha shadaqatun lillah." Tanah tadi yang ada airnya, ya, itu harta yang paling aku cintai, sedekah untuk Allah. Wa arju birraha wa tukhraha indallah. Dan aku berharap kepada Allah kebaikannya. Dan aku berharap kepada Allah tentang simpanan pahalanya di sisi Allah. Ya. Fatahha ya Rasulullah haitsu arakallah. Silakan Anda serahkan tanah itu, manfaatkan tanah itu sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada engkau ya Rasulullah. Maka begitu mendengar ucapan sahabat yang mulia Abu Talha, beliau mengatakan, bakhin, bakh, dzalika malun rabih, sungguh beruntung, harta itu merupakan harta yang menguntungkan. Ya, malun rabih katanya, dzalika malun rabih, itu harta yang menguntungkan. Ya, maka waqad sami'tu ma qulta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar apa yang kau sampaikan wahai Abu Talha, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku berpendapat harta sedekahmu itu saya bagi-bagikan untuk kerabat-kerabatmu. Ya, faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah, faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi, af'alu ya Rasulullah, saya akan berbuat ya Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi-bagikan harta tersebut kepada kerabatnya, wa bani ammihi, dan untuk anak-anak dari pamannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah para pendengar sekalian, keutamaan, pahala yang besar, dan bimbingan yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat ingin bersedekah, mengeluarkan harta-harta mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kerabat, keluarga yang masih ada hubungan dengan orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Karena yang demikian itu merupakan kebaikan yang bisa menyambung hubungan baik antara keluarga atau nasab tadi. Oleh karena itu, ketika seorang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan harta, terlebih lagi mungkin ibunya, bapaknya dalam kondisi fakir, tidak ada yang mencukupinya. Ya, karena banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, orang tua yang sudah lanjut tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, kondisinya fakir, ternyata anak-anaknya termasuk orang-orang yang berhasil. Kalau bisa dibilang mereka orang sukses. Nah, padahal yang namanya anak adalah bagian daripada orang tuanya. Bahkan anak itu adalah termasuk min kasbihi, dari usaha orang tuanya. Oleh karena itu, saya nasihatkan untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man abarru ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Qala ummuk. Beliau menjawab, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuk, kemudian ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuk, kemudian ibumu. Berapa kali benar? Tiga kali. Sahabat kembali bertanya, summa man, kemudian siapa? Summa abuk, kemudian bapakmu. Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu, dan dia adalah pokok dari sebuah kerabat. Jadi munculnya keluarga besar, pokoknya dari seorang ibu dan seorang ayah. Itu pokoknya. Maka ketika sahabat ini bertanya tentang orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita, ya, orang yang berhak untuk kita bergaul baik dengannya adalah ibunya. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini merupakan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Dan ini merupakan perkara yang akan banyak mendapatkan kebaikan. Jadi ketika ibu kita dalam kondisi sudah lanjut, ya, sementara kita punya kelebihan harta, ya, anak istri kita mampu untuk mencukupinya, dan kita punya kelebihan yang bisa untuk mencukupi keluarga kita, terlebih ayah ibu kita dalam kondisi fakir dan sangat butuh perhatian kita, maka kita haruslah berusaha menjadikan amal sedekah kita untuk ibu kita, ya. Sebagaimana kisah orang yang masuk gua, muslim, ya. Ketika dia masuk gua, ternyata tidak bisa keluar. Tiga orang yang masuk gua, ya, tidak bisa keluar. Ternyata di antara tiga orang tersebut, ketika dia itu menceritakan amal soleh yang paling baik, dia tidak pernah memberikan susu yang dia peras, susu yang dia ambil, kecuali yang pertama kali meminum air susu tersebut sebelum anak-anaknya, sebelum istrinya, adalah kecuali ayah dan ibunya yang sudah syaikhaini al-kabiraini, orang tua yang sudah sangat lanjut, ya. Ini menunjukkan bahwa amal soleh yang sangat besar yang bisa menolong kita semuanya di dunia, yang kemudian nanti kita akan ditolong di akhirat, adalah berusaha birrul walidain, memperhatikan nafkah untuk ayah dan ibu, terkhusus di saat mereka dalam kondisi sangat membutuhkan. Setelah kita memiliki kelebihan harta untuk anak-anak kita dan istri-istri kita. Semoga bermanfaat, ya. Karena sudah jam 9. Sebentar lagi lampu mau mati. Iya, saya mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.